Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallathina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para talabah, para ikhwah, jamaah masjid As-Sadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang dengan limpah nikmat dan karunia Allah kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa tafaqufiddin, memperdalam ilmu agama. Barakallahu fikum, seperti yang sedang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga amalan kita pada sore hari ini ataupun di waktu-waktu lainnya, baik tafaqufiddin ataupun amal soleh yang lainnya, menjadi amalan yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhoi, menjadi berat, menjadi sebab beratnya timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tafaqufiddin kita melanjutkan membaca kitab fikih, yaitu Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih di bab kitab usholah, masih di kitab usholah di babur rabi, bab yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Pada pembahasan yang sebelumnya kita membahas tentang kewajiban-kewajiban sholat. Nah, barakallahu fikum, dan disebutkan bahwa kewajiban sholat diantaranya yang telah kita ambil, yaitu membahas tentang semua takbir, semua takbir atau takbir intiqal, semuanya adalah kewajiban. Nah, kalau takbiratul ihram rukun ya. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan munfarid. Kemudian ucapan Rabbana walakal hamdu untuk makmum. Kemudian ucapan subhana rabbil azim satu kali pada waktu rukuk. Nah, kemudian juga kita telah membahas tentang kewajiban berikutnya, yaitu ucapan subhana rabbil a'la satu kali, minimal satu kali di sujud. Ini kewajiban-kewajiban yang telah dibahas pada kesempatan sebelumnya, yaitu ada lima perkara kewajiban. Sekarang masuk ke yang keenam. Qala al-mu'allif rahimahullah, yang keenam, qaulu rabbighfirli baina sajdatain, yaitu bacaan rabbighfirli di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud, yaitu bangkit dari sujud kita duduk. Nah, duduk ini dikatakan duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Bacaannya Robi Firli. Nah, apa hukumnya? Hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Li hadis Hudzaifah, karena hadis Hudzaifah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di antara dua sujud, Rabbighfirli. Ya wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Rabbighfirli. Barakallahu fikum. Nah, dan ini pendapat yang kuat ya, yang ditulis di kitab ini, bahwasanya bacaan Rabbighfirli di antara dua sujud adalah bacaan, adalah hukumnya wajib. Nah, di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan hukumnya mustahab. Bahkan yang mengatakan mustahab itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang pertama ini, yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, adakah bacaan yang lain selain Rabbighfirli? Nah, datang juga hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau yang ini kita baca Rabbighfirli dari hadis Hudzaifah, gitu ya, hadis Hudzaifah. Nah, di sana juga ada riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain, puasnya Rasulullah sallam beliau membaca di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, bacaannya Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wa'afini, berikan afiat kepadaku, yaitu perlindungan, penjagaan, keselamatan. Wahdini, berilah aku petunjuk. Warzuqni, berilah aku rizki. Nah, di sini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan sanad hasan. Barakallahu fikum. Nah, dan juga dinyatakan hasan oleh Asy-Syaikh Alama Albani di Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum. Mana yang lebih baik dibaca? Apakah hadis Hudzaifah atau hadis Abdullah bin Abbas? Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau berkata, wal mustahab inda Abi Abdillah, yang mustahab menurut Abu Abdillah, an yaqulu baina sajdatain, berkata di antara dua sujud, Rabbighfirli. Yukariru dzalika miraran. Nah, membaca Rabbighfirli mengulang-ulang, miroran, berulang kali. Wal wajib minhu maratan, dan wajibnya adalah sekali, Rabbighfirli. Wa adnal kamal salasan, dan bacaan yang sempurna, yang paling rendah adalah tiga kali, yaitu Rabbighfirli. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Nah, berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, wastahabbal imamul Ahmada, al-imamu Ahmadu, nam, wastahabbal imamu Ahmadu ma fi hadisi Hudzaifah. Imam Ahmad memustahabkan bacaan yang ada di hadis Hudzaifah. Itu apa? Rabbighfirli. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah tadi, Abu Abdillah menyatakan mustahab. Siapa Abu Abdillah? Yaitu Imam Ahmad. 6. Beliau berkata, Ibnu Rajab berkata, wastahabbal imamu Ahmadu fi hadisi Hudzaifah ma fi hadisi Hudzaifah fa innahu as-sahu min hadisin Abbas. Nah, hadis ini lebih sahih, lebih kuat daripada hadis Abdullah bin Abbas. Wa qala yaqulu Rafiq Firli salasan salasa marat. Mengucapkan itu Rafiq Firli diucap 3 kali. Au masya'a, atau sesuai dengan yang dia kehendaki. Nah, artinya boleh 3 kali, boleh juga lebih. Nah, terutama ketika duduknya lama ya. Wa min ashabihi man qala, dan di antara sahabat Imam Ahmad ada yang berpendapat yaquluha marratain faqat, mengucapkan itu membacanya cuma 2 kali, rafiq firli seperti yang disebutkan di hadis. Di hadis disebutkan rafiq firli. Nah. Wa minhum man yaqul yaquluha thalathan, dan di antara sahabat Imam Ahmad juga berpendapat membacanya 3 kali, katasbihi ruku' wa sujud, seperti membaca tasbih pada waktu rukuk dan sujud. 6. Dan juga beliau berkata waruya an aktsaril ulama, dan diriwayatkan dari kebanyakan ulama istihbabu ma fi hadis Ibnu Abbas, memustahabkan bacaan yang ada di hadis Abdullah bin Abbas. 6. Juga ada riwayat menyebutkan tentang kebanyakan ulama memustahabkan bacaan pada hadis Abdullah bin Abbas, yaitu apa bacaannya? Rabbi gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, itu. Minhum di antara ulama tersebut Makhul Ats-Tsauri wa Ashabu Syafi'i. Makhul Ats-Tsauri dan para sahabat Imam Syafi'i. Wa qala Ishaq, berkata Ishaq kulluhu jaisun, semuanya boleh. Artinya boleh membaca rafiq firli, boleh juga membaca Allahumma kirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah. Kulluhu jaisun, semuanya boleh. Wa indahu in qala ma fi hadis Ibnu Abbas lam yukarrirhu. Nah, dan menurut beliau jika membaca bacaan yang ada pada hadis Abdullah bin Abbas maka tidak perlu diulang, yaitu membaca Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, selesai, tidak perlu diulang. Nah, kalau yang dibaca bacaan yang ada di hadis Abdullah bin Abbas. Nah, wa qala yaqulu rafiq firli salasan salasa marat. Wa in qala rafiq firli kararahu thalathan, dan apabila membaca bacaan rafiq firli yang di hadis Hudzaifah radhiyallahu an, maka dibacanya 3 kali, diulang 3 kali. Nah, itu ya kesimpulannya. Jadi bacaan duduk di antara 2 sujud menurut pendapat yang kuat adalah wajib. 6. Meskipun pendapat ulama lain mengatakan sunnah. Lalu bacaannya bisa rafiq firli rafiq firli rafiq firli. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang mengatakan wajibnya 1 kali. Nah, dan sempurna yang paling rendah adalah 3 kali, gitu ya. Nah, boleh lebih dari itu. Jika bacanya rafiq firli maka boleh diulang-ulang, atau dengan bacaan yang disebutkan di hadis Abdullah bin Abbas. Nah, barakallahu fikum. Apa bacaannya? Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu bacaannya. Jika membaca hadisnya, jika bacaannya bacaan yang kedua, yang bacaan yang disebutkan di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka tidak perlu diulang. Nah, kita lanjutkan sekarang yang ketujuh, kewajiban yang ketujuh. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal. Ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Nah, bacaan tasyahud awal bagi orang yang tidak mengikuti imamnya berdiri, tidak mengerjakan tasyahud awal karena lupa. Nah, artinya jika kita jadi makmum lalu imamnya tidak tasyahud awal, maka kita ikuti imam. Nah, itu maksudnya. Itu ya. Jika kitanya munfarid, maka kita harus tasyahud awal. Nah, harus tasyahud awal. kecuali kalau karena lupa kemudian bangun sudah berdiri tegak, nah, maka dilanjutkan. Nanti tasyahud awalnya kewajiban ini bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah, kita ulang. At-tasyahudul awalu ala ghairi man qama imamuhu sahwan. Tasyahud awal bagi orang yang mengikuti imam yang imam tersebut tidak berdiri karena lupa. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi, karena tidak wajib baginya tasyahud awal karena wajibnya dia adalah mengikuti imam. Nah, itu. Artinya ketika imam itu tidak tasyahud awal karena lupa, maka makmum ikut berdiri. Nah, barakallahu fikum. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama nasiya tasyahudal awala lam ya'ud ilaihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lupa mengerjakan tasyahud awal, beliau tidak kembali mengerjakannya. Artinya beliau berdiri, lupa mengerjakan, tidak mengulangi untuk mengerjakan tasyahud awal atau tidak kembali lagi. Katakan di rakaat ketiga beliau bangun, ya, tidak turun lagi untuk mengerjakan tasyahud awal. Beliau melanjutkan rakaat ketiga tersebut. Nah itu, tidak kembali. Nah. Namun apa yang dilakukan? Beliau sujud sahwi, ya, sebelum salam atau sudah salam sujud sahwi. Dan itu nanti insya Allah ada pada pembahasan sujud sahwi, tentang kapan kita disyariatkan sujud sahwi. Ya. Ya, kita lanjutkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama nasiya tasyahudal awala lam ya'ud ilaihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lupa tasyahud awal, beliau tidak kembali untuk mengerjakannya. Wajabarahu bisujudi sahwi, dan beliau perbaiki dengan mengerjakan sujud sahwi. Memperbaiki kekurangannya dengan apa? Sujud sahwi. Wa tasyahudul awal huwa, dan tasyahud awal yaitu at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di situ tasyahud awal. 6. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. 6. Barakallahu fikum. 6. Kita lanjutkan yang ke-8, yaitu kewajiban yang ke-8 dalam kewajiban salat. Al julusu lahu ay atasyahudul awal, duduk lahu baginya ay tasyahud awal, bagi tasyahud awal, maksudnya duduk untuk tasyahud awal. Nah, kalau tadi tasyahud awal apa maksudnya? Bacaan attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, ya, sampai akhir. Kalau yang ke-8 duduknya, duduk tasyahud awalnya. Nah, li hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, karena hadis Abdullah bin Mas'ud marfu'an, yaitu periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida qa'attum fi kulli ra'atain faqulu attahiyatu lillah. Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkan attahiyatu lillah. Wali hadis Rifa'ah bin Rafi', dan juga karena hadis Rifa'ah bin Rafi', faida jalasta fi wasati sholati fatma'in. Jika engkau duduk di tengah-tengah sholat, maka fatma'in, tumanina'lah. Waftaris fakhidakal yusra thumma tasyahad, thumma tasyahad. Bentangkan pahamu yang kiri, kemudian engkau tasyahud. Artinya duduk tasyahud. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa perkara berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sholat, ya. Ada berapa? Ada 8. Nah, rukun sholat ada berapa yang telah kita bahas? Ada 14. Rukun sholat ada 14, kewajibannya ada 8. Sekarang kita masuk ke pembahasan Mas'alatu sadis satu, pembahasan yang keenam, fi sunaniha, sunah-sunah sholat. Nah, sebelum masuk ke sunah-sunah sholat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sunah-sunah sholat. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, wa hiya na'an, sunah-sunah sholat ada dua macam. Sunanun af, sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunah, sunah perbuatan dan sunah-sunah ucapan. Artinya sunah yang bersifat perbuatan dan sunah yang bersifat ucapan. Qala amma sunanul af'al, adapun sunah-sunah perbuatan, fakarraf'il yadain ma'at takbiratil ihram, seperti mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa indar ruku', dan ketika ruku', wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku', wa hattihima akibadhalik. 6. Wa irraf'i minhu wa hattihima akibadhalik, dan ketika merunduk setelah melakukan itu. Li'anna Malik ibn Huwarith idha kana sholla kabaro, karena Malik bin Huwarith apabila beliau sholat maka beliau bertakbir, yaitu mengucap Allahu Akbar. Warafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa'idha aroda an yarka'a rafa'a yadaihi, dan jika beliau ingin ruku' maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu bangkit dari ruku', rafa'a yadaihi, juga mengangkat kedua tangannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang pembahasan kita pada apa? Sunnah mengangkat tangan ketika membaca takbir. Gitu ya. Di kitab ini, kitab yang kita baca Fiqhul Muyassar, menyebutkan bahwa mengangkat tangan ketika takbir hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, barakallahu fikum. Dan pendapat yang kuat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya wajib, bukan sunnah. Gitu ya. Di sini disebutkan sunnah, namun pendapat yang kuat hukumnya adalah apa? Wajib mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, hukumnya wajib. Nah, pendapat siapa ini yang mengatakan wajib mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram? Pendapat Imam Auza'i, Al-Humaidi, Ali Ibnu Madini, Abi Bakar bin Abi Syaibah, Az-Zawzazani, Dawud Ibnu Hazm, dan Ahmad bin Sayyar dari ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Bahkan sebagian mereka menyatakan batalnya sholat orang yang tidak mengangkat kedua tangannya ketika apa? Takbiratul ihram. Nah, barakallahu fikum. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, itu kemudian didapati di setiap sholat Rasul selalu mengangkat tangan ketika takbir. Selalu mengangkat tangan, tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan beliau ketika takbiratul ihram tidak mengangkat tangan. Nah, ini menunjukkan apa? Menurut pendapat wajib, yang wajib ini mengatakan, menunjukkan itu wajib. Bahwasanya apa? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram adalah hukumnya wajib. Nah, kenapa? Karena hal itu terus dilakukan oleh Rasul dalam sholat beliau. Dalam keadaan Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Naam. Dan pendapat jumhur ulama seperti yang disebutkan di kitab ini, kitab yang kita baca, Fiqhul Muyassar, hukumnya sunnah. Nah, hukumnya apa? Sunnah ya. Hukum. Jawab yang akan wajib, sehingga ketik takbiratul ihram maka hendaknya kita mengangkat kedua tangan. Barakallahu fikum. Lalu disebutkan lagi di sini, wa indar ruku' wa in raf'i minhu, dan ketika ruku'. Naam. Ketika ruku'. Nah, pendapat jumhur ulama hukumnya sunnah, mustahab. Ketika rukuk mustahab mengangkat kedua tangan. Itu sambil bertakbir ya, Allahu akbar takbir ibal, sambil mengangkat kedua tangan. Nah. Pendapat siapa ini? Jumhur ulama. Barakallahu fikum. Pendapat kedua mengatakan hukumnya wajib. Ya, mengangkat kedua tangan ketika mau rukuk hukumnya wajib. Nah, pendapat siapa? Pendapat Imam Auza'i dan sebagian ulama ahli zahir, dan termasuk zahir dari ulapan zahir ucapan Ali Ibnu Madini. Nah, barakallahu fikum. Karena beliau berkata, haqqu 'alal muslimin an yarfa'u aydiyahum indar ruku' wa raf'i minhu. Hak bagi kaum muslimin, hak yang wajib bagi kaum muslimin mengangkat tangan-tangan mereka ketika ruku' dan bangkit dari ruku'. Naam. Li hadis Ibnu Umar hada, karena hadis Abdullah bin Umar. Barakallahu fikum. Yaitu apa hadisnya? Sebutan hadisnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza faftaha shalah. Rasul mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika membuka salat, yaitu ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara li ruku', dan apabila beliau bertakbir untuk ruku', apabila bertakbir untuk ruku' mengangkat kedua tangan. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu bangkit dari ruku'. Rafa'ahuma, mengangkat juga. Wa qala sallallahu liman hamida, sambil berkata sallallahu liman hamida, kana laif'al dalik sujud, dan melakukannya ketika sujud. Artinya yang dilakukan adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika berdiri ruku. Ada berapa keadaan? Tiga keadaan. Tambah satu lagi, yaitu ketika apa? Bangkit di rakaat ketiga. Bangkit ke rakaat ketiga ya. Bangkit ketiga, artinya bangkit dari tasyahud awal. Itu mengangkat tangan. Berarti ada empat tempat mengangkat tangan. Menurut pendapat kuat. Ketika apa? Ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit di rakaat kedua setelah tasyahud. Naam. Barakallahu fikum. Itu tempat-tempat mengangkat tangan menurut pendapat yang kuat. Barakallahu fikum. Naam. Dan tadi tempat keempat, bangkit dari tasyahud awal, itu pendapat sebagian ulama yang mengatakan mustahab. Nah, di sana ada yang mengatakan tidak mustahab. Jumhur ulama mengatakan tidak mustahab ketika bangkit di rakaat dari rakaat kedua ke ketiga, itu menurut jumhur ulama tidak mustahab mengangkat kedua tangan. Artinya sempat mengucapkan Allahu akbar tanpa mengangkat. Nah, namun pendapat yang kuat insyaallah pendapat yang mengatakan bangkit dari rakaat kedua ke ketiga dengan mengangkat dua tangan, itu pendapatnya. Pendapat apa? Imam Bukhari, Imam Sa'i. Nah, mereka berdua menyebutkan di kitab mereka. Nah, dan juga ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Awus, Nafi, Atha, Abu Bakar, Ishaq, Ibnu Mundhir, Ibnu Husayma, nah, Abi Ali At-Tabari, Al-Baihaqi, Al-Baghawi, dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad, dan diceritakan juga termasuk salah satu pendapat Imam Syafi'i. Naam, dan Al-Imam Khattabi berkata, wa bihi qala jama'atun min ahlil hadis. Naam, pendapat ini jamaah dari ahlul hadis. Barakallahu fikum. Naam, apa pendapat yang insyaallah pendapat yang mengatakan mustahab bangkit dari rakaat kedua ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Nah, barakallahu fikum. Naam, kesimpulannya untuk sunnah yang bersifat perbuatan ini, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbir, ada perincian kesimpulannya. Gitu kan? jika mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram, apa hukumnya? Menurut pendapat yang kuat, hukumnya wajib. Jika mengangkat tangannya untuk ruku, bangkit dari ruku, sama bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, apa hukumnya? Mustahab. Nah, itu pendapat yang kuat. Betul ya? Barakallahu fikum. Nah, kenapa disebutkan nama-nama ulamanya? Karena kita demikian dalam beragama mengikuti salafus soleh. Ada enggak salafnya dalam hal tersebut? Tidak serta-merta kita memahami ada hadis ini lalu kita amalkan. Karena hadis-hadis ini enggak akan luput dari mereka, dari para ulama, ulama terdahulu yang mereka lebih dekat dengan zaman Rasul. Iya kan? Dengan zamannya sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Barakallahu fikum. Iya. Bagaimana dengan hukum mengangkat kedua tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud? Pernah itu lihat ada orang sholat ketika sujud angkat kedua tangan, bangkit dari sujud angkat kedua tangan, pernah enggak? Pernah enggak? Dia mau sujud, ya duduk di antara dua sujud, mau sujud, Allahu Akbar, sujud, bangkit dari sujud, Allahu Akbar, angkat. Artinya pada setiap merunduk, bangkit dari merunduk dan seterusnya itu mengangkat kedua tangan. Pernah enggak antum lihat? Belum pernah. Pernah kan? Ya. Ada beberapa orang yang mengamalkan itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan itu menjadi perselisihan para ulama. Apakah disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika sujud, bangkit dari sujud? Nah, ya ketika sujud berarti baik dalam keadaan iktidal mau sujud atau duduk antara dua sujud mau sujud, kan itu. Bangkit dari sujud ya ketika kita sujud kemudian bangkit untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud. Nah, ataupun lainnya. Barakallahu fikum. Menurut jumhur ulama tidak disyariatkan ketika sujud ataupun bangkit dari sujud, tidak disyariatkan. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur, ya, tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika sujud atau bangkit dari sujud. Nah, pendapat kedua memustahabkan, mustahab ketika bangkit dari sujud mengangkat kedua tangan. Nah, pendapat siapa ini? Ibnu Munzir dan Abu Ali At-Tabari. Dalilnya hadis riwayat Imam Nasa'i. Naam. Barakallahu fikum. Ada disebutkan jalan-jalannya ya. Disebutkan dalam hadis An Malik atau kita sebutan jalannya. Min tariq Sa'id Ibnu Abi Arubah, dari Sa'id bin Abi Arubah, An Qatadah, dari Qatadah, An Nasr Ibnu Asim, An Malik Ibnu Huwairith, dari Malik bin Huwairith. Anahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a. Bahwasanya beliau melihat Rasul mengangkat kedua tangannya pada waktu salat ketika ruku. Apabila ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila beliau membangkit dari ruku, wa idza sajada, dan apabila beliau sujud, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan juga apabila beliau bangkit mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit dari sujud. Hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, sampai kedua tangan tersebut diangkat sejajar dengan daun telinga, ujung daun telinganya, daun telinga furu' udhunai. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis ini. Nah, barakallahu fikum, tentang diperselisihkannya Sa'id bin Abi Arubah. Barakallahu fikum. Ya, agak panjang pembahasan ininya ya. Kesimpulannya, hadis tersebut sad. Sad, hadis tersebut sad. Nah, ringkasnya nyeleneh gitu. Tidak sama dengan hadis yang lainnya yang enggak menyebutkan. Di hadis lain enggak menyebutkan. Nah, sadnya di apa? Di lafaz menyebutkan mengangkat kedua tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud. Di situ syadnya. Hadis-hadis lain tidak menyebutkan Rasul mengangkat kedua tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Di hadis ini menyebutkan. Nah, di situ syadnya. Ya, kalau dibacakan apa ilatnya atau ilalnya belum tentu semuanya bisa paham. Namun kesimpulannya hadis tadi yang disebutkan yang dikeluarkan dari Imam Nasa'i, nah, barakalafikum, dinyatakan sad, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah alasan untuk beramal. Nah, maka pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu tidak mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Ya, tidak mengangkat tangan ya. Sebut antum sering mungkin atau ada yang pernah melihat melakukan hal-hal tersebut. Nah, kenapa? Yaitu beranggapan hadis tersebut tidak sah atau mengikuti pendapat ulama kedua tadi, yang ulamanya juga jumlahnya sedikit yang disebutkan. Siapa? Ibnu Mundzir dan Abu Ali At-Tabari. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya. Itu kaitannya dengan apa? Mengangkat kedua tangan. Dan pada pembahasan yang lalu telah disebutkan, mengangkat kedua tangan dengan ucapan takbir ini ada beberapa tata cara kan? Ingat, untuk takbiratul ihram yaitu ada tiga tata cara yang semuanya bisa diamalkan. Nah, sebagaimana ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan para ulama lainnya, bahwasanya datang riwayat menyebutkan Rasul membaca bersamaan Allahu Akbar, mengangkat tangan sambil takbir. Riwayat yang lain, Rasul pernah membaca takbir dulu Allahu Akbar lalu angkat tangan. Riwayat yang lain, angkat tangan dulu lalu membaca Allahu Akbar. Ini untuk takbiratul ihram. Nah, untuk apa? Takbiratul ihram. Adapun untuk takbir intiqal, nah, telah dibahas juga kan, yaitu apa? Ketika perpindahan. Perpindahan, jangan dibaca di waktu rukun, yaitu jangan dibaca di waktu berdiri atau di waktu sujud atau di waktu rukuk, namun di waktu perpindahannya. Telah lewat kan pembahasan tentang itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, bagaimana kalau untuk duduk istiroha? Yaitu takbir ketika kita bangkit dari duduk istiroha ya. Nah, artinya di rokat keberapa duduk istirahat? Dari rokat pertama ke rokat yang kedua kan? Atau dari rokat ketiga ke rokat keempat? Iya enggak? Ya, untuk duduk istirahat sebagian ulama memustahabkan bacaannya dipanjangkan dari berpindah sampai berdiri. Namun pendapat yang kuat tidak perlu memanjangkan, yaitu cukup membacanya ketika bangkit dari sujud tersebut. Nah, tentang duduk istirahat itu sendiri, di sini kita membaca tentang sunah-sunah perbuatan ya. Dan tidak disebutkan di kitab ini tentang duduk istirahat bagian daripada sunnah. Kita baca dulu, nanti kita lengkapi dengan duduk istirahat. Kita baca lagi kitab Fiqhul Muyassar kita. Nah, ya silakan buka bukunya. Qala wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Dan beliau mengabarkan bahwasanya Rasul melakukan hal tersebut. Siapa ini? Malik bin Huwairith. Nah, Malik bin Huwairith. Wada' al-yamin 'ala shimal. Nah, sunah berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa ja'aluhuma 'ala sadrihi, dan meletakkan kedua tangan tersebut di atas dadanya. Nah, hala qiyamihi, ketika berdirinya. Nah, berkaitan dengan meletakkan tangan di atas dada ada keluasan ya, bisa di atas dada, bisa di atas perut, di atas pusar, bawah pusar. Nah, wa nadruhu fi mawdhi'i sujudihi, dan pandangannya, wa nadruhu fi mawdhi'i sujudihi, dan menjadikan pandangannya di tempat sujudnya, yaitu ketika sholat pandangannya menghadap ke tempat sujud, ke tempat sujudnya. Nah, ini juga ulama berselisih pendapat tentang apakah menghadap kiblat ketika sholat, yaitu menghadap ke arah kiblat, ataukah menghadap merunduk ke bawah ke tempat sujud. Itu pendapat yang kuat, merunduk menghadap ke tempat sujud. Mengerti? Kalau kiblat lurus berarti begitu kan, menghadap tembok. Kalau menghadap tempat sujud berarti merunduk dari kiblat, iya kan? Badan kita yang ke kiblat namun pandangan kita ke tempat sujud, tempat jatuhnya kepala untuk sujud. Nah, di situ. Nah. Barakallahu fikum. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman, dan tafriqatuhu baina qadamaihi, memisahkan kedua tumitnya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan diberdirikan tumit. Siapa yang praktekkan sujud? Mas siapa ini? Hah? Mas siapa? Atus. Mas Harun, ya Mas Harun. Coba sujud Mas Harun. Praktekkan sujud. Sujud. Antum sujud, antum kiblat, sujud. Ya, sujud, silakan sujud. Nah, sujudnya Mas Harun ini namanya sujud mengumpulkan kedua tumit. Yang disebutkan di sini memisahkan, tafriqatuhu, memisahkan kedua tumitnya, dipisah. Dipisah tumitnya, jangan dikumpulkan, dipisah. Ya, itu memisahkan namanya. Nah, itu ya, memisahkan kedua tumitnya. Dalam keadaan apa di sini disebutkan? Qa'iman, sambil berdiri, yaitu tumitnya berdiri. Ya, seperti itu berdiri. Coba tumitnya ditidurkan. Kurang lagi. Nah, itu namanya tumit tidur. Tumit berbaring seperti itu. Ya, sudah cukup. Nah, barakallahu fikum. Banyak di kitab-kitab sholat, ya, ulama zaman dahulu menyebutkan ketika sujud tumit itu dipisah. Berbeda dengan yang ada sekarang, kebanyakan ikhwa mengamalkan tumit itu disatukan. Iya kan? Nah, memang ada hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasul sedang sholat, beliau mencari, ternyata Rasul sedang sholat, lagi tidur ya, malam hari tidak ada lampu, gelap. Aisyah radhiyallahu anha mencari Rasul, ternyata yang didapati kedua tumitnya lagi disatukan, sujud. Nah, dari situ para ulama berpendapat bahwa ketika sujud adalah dengan mengumpulkan kedua tumit. Kan itu? Nam, barakallahu fikum. Nah, mana yang benar dalam perkara ini? Jawabannya keduanya benar. Boleh disatukan karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Boleh juga dipisah karena banyak keterangan ulama tentang menyebutkan sifat sholat Rasul dengan memisah kedua tumit. Dan penjelasan ini bisa didapatkan dengan panjang lebar rincian tentang ini di kitabnya Syekh Bakar Abu Said. Nah, penulis kitab Hilyatul Thalabul Ilmi. Nah, yang judulnya La Jadida Fi Shalah, tidak ada perkara baru dalam sholat. Nah, beliau menyebutkan tentang termasuk dalam perkara ini, artinya tidak ada, tidak dikatakan satu bentuk. Kalau sujud berarti harus rapat tumitnya. Beliau menyebutkan penjelasan para ulama, ternyata banyak ulama zaman dahulu merinci kalau hukum asal sujud ya tidak disatukan karena alasan ini. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya boleh disatukan karena ada hadis, boleh juga tidak disatukan karena banyak penjelasan ulama tentang perkara tersebut. Nah, barangkali pada pertemuan mendatang nanti kalau ikat saya bawa kitabnya. Nah, ada kitabnya. La jadidah fi shalah judulnya, seingat saya. Nah, barakallahu fikum. Nah. Qala wa qabbu rukbataihi biyadaihi mufarijatayil asabi'i fi ruku'ihi. Dan menggenggam kedua lututnya dengan kedua tangannya sambil merenggangkan jari jemari pada waktu rukuk. Nah, Mas siapa tadi? Harun. Rukuk Mas Harun. Rukuk. Di situ aja, di situ enggak apa-apa. Enggak, ya, berdiri terus rukuk. Ngadep sini biar kelihatan. Ya, ngadep sana enggak apa, ya rukuk. Rukuk. Genggam kedua lutut sambil merenggangkan jari jemari. Jari jemarinya direnggangkan. Ya itu, ya cukup. Nah. Wa qabdu rukbataihi biyadaihi mufarijatayil asabi'i fi ruku'ihi. Menggenggam lutut, kedua lutut dengan kedua tangannya sambil merenggangkan jari jemari pada waktu rukuknya. Nah, ini sunnah, ya. Barakallahu fikum. Dan sebelum itu, sebelum rukuk dengan cara seperti itu, ada rukuk dengan cara yang lain. Nah, rukuk dengan cara yang lain, coba Mas Harun berdiri. Disatukan begini. Ada hadisnya di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya insyaallah. Satukan, masuk ke rukuk. Ke belakang. Ya. Di nyangkut ya di baju ya. Benar gitu. Ya, artinya begitu. Masuk ke satukan. Jadi bukan menggenggam lutut. Lalu itu mansukh, tata cara yang tadi disebutkan mansukh. Menyatukan kedua tangan lalu diletakkan di antara dua lutut, ya. Itu mansukh. Setelah itu yang seperti ini yang disebutkan sunahnya, yaitu apa? Menggenggam kedua lutut. Nah, wa madda dhahruhu fihi, dan memanjangkan punggungnya, artinya tidak nongak, tidak juga terlalu merunduk. Nah itu, lurus. Wa ja'ala ra'sahu hiyalahu, kepalanya ada di sekitar punggung, yaitu tidak nongak menjadi, meskipun lurus punggungnya namun kepalanya nongak, itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, seperti apa? Coba Mas Harun. Rukuk dengan punggung lurus, lurus dengan kepala. Ya, silakan rukuk. Di situ enggak apa-apa. Ya, rukuk. Itu kurang lurus kepalanya. Kurang lurus. Diluruskan Ustaz Abdul Hadi. Diluruskan. Sedikit lagi. Nah, itu ya. Nah, kalau nongak, didongakan. Naik ke atas kepalanya. Naik lagi. Itu berarti tidak lurus punggung atau terlalu merunduk, merundukan. Terus lagi. Nah, itu berarti terlalu merunduk, melengkung gitu ya. Ya, cukup. Nah, yang benar apa? Yang lurus tadi. Tidak melengkung, tidak juga mendongak. Ya, melengkung maksudnya melengkung seperti mau melihat dada gitu. Nah. Ya, itu sunah-sunah yang bersifat perbuatan. Lalu pada ucapan berikutnya, wa amma sunanul aqwal, adapun sunah-sunah aqwal bersifat ucapan, ya nanti akan kita bahas pada pertemuan mendatang yang itu. Nah, sekarang kita menyebutkan sunah perbuatan yang enggak disebutkan di kitab ini, yaitu apa? Sunah perbuatan yang enggak disebutkan di kitab ini, yaitu apa? Duduk istiroha tadi yang tadi disampaikan. Duduk istirahat ya. Nah, kenapa tidak disebutkan di kitab ini? Karena mengikuti pendapat jumhur ulama. Kitab ini mengikuti pendapat jumhur ulama dalam hal duduk istiroha. Jumhur ulama berpendapat tidak mustahab mengerjakan duduk istiroha. Kapan duduk istiroha itu? Kapan? Dari rokat pertama ke rokat kedua, sama rokat ketiga, rokat keempat, yaitu duduk istirahat kan? yang ketika antum bangkit dari sujud, duduk sebentar lalu bangkit. Coba Mas Harun praktekkan duduk istirahat. Antum sujud, sujud di rokat, di rokat terakhir, ayo rokat apa? Pertama, rokat pertama sujud. Ya, silakan di sujud, nggak apa-apa. Ya sujud. Nah ini mau bangkit ke rokat kedua, silakan bangkit ke rokat kedua, bangkit ke rokat kedua. Nah ini bangkit langsung tanpa duduk istirahat. Ya, sekarang duduk dengan bangkit dengan duduk istirahat. Pernah enggak belajar cepat sholat? yang lain. Siapa yang pernah belajar cepat sholat? Mas siapa? Hah? Antum. Tirmidzi pernah belajar cepat sholat? Belum. Ini siapa di sampingnya? Hah? Mas siapa? Mas Arif dalam Tirmidzi pernah belajar cepat sholat? Belum. Siapa yang pernah mendapatkan pelajaran duduk istirahat di waktu belajar cepat sholat? Yang santri, maksudnya yang santri bukan ikhwan ya. Ini yang santri ini, banyak santri. Antum pernah? Ya, kalau enggak ada berarti ikhwan ini. Siapa yang merasakan? Ustaz Abdul Hadi kalau dari rakaat pertama kedua duduk istirahat apa enggak? Biasanya antum kan jadi imam tetap di sini. Dari rakaat pertama ke yang ke kedua duduk istirahat apa enggak? Duduk istirahat. Nah, tolong dipraktekkan karena harus gamblang ini. Afan ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ini sujud mau duduk berangkat rakaat kedua. Ya Allahu Akbar. Nah, itu duduk istirahat. Jadi enggak langsung berdiri, duduk dulu baru bangkit. Lah itu ya. Dan bisa jadi duduknya agak lama bisa, terutama kalau sholatnya sendirian. Sholat apa? Sendirian, sholat malam, tahajud atau apa. Bangkit, duduk dulu, lalu bangkit. Artinya enggak, belum tentu langsung secepat apa namanya, sekedar lewat terus bangkit itu. Artinya ada duduk lah, itu duduk istirahat, duduk sebentar. Nah, duduknya tadi yang dipraktekkan, ulama berselisih, menurut jumhur ulama hukumnya tidak mustahab. Hukumnya apa? Tidak mustahab jumhur ulama. Nah, menurut pendapat kedua hukumnya mustahab. Pendapat siapa? Pendapat Imam Malik, pendapat Malik bin Huwairits, Abi Humaid, Abi Qatada. Nah, dan juga pendapat Abu Qiraba, Imam Syafi'i, Ad-Dawud, Ad-Dawud ulama yang bermadzhab Zahiriyah ya. Riwayat dari Imam, termasuk juga riwayat dari Imam Ahmad. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya, dalilnya hadis Malik bin Huwairits. Nah, yaitu di hadis tersebut disebutkan dari Malik bin Huwairits, ini la usolli bikum wa ma uridu sholata usolli kaifa raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Fakultu li Abi Kilaba kaifa kana yusolli, faqala mithla sholati syekhina hadha, wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhadha fi raka'atil ula. Nah, ini syahidnya. Wa kana yajlisu, beliau duduk, idha rafa'a ra'sahu minas sujud, apabila mengangkat kepalanya dari sujud, itu bangkit dari sujud, qabla an yanhadha, sebelum bangkit fi raka'atil ula, bangkit dari rakaat pertama. Beliau duduk sebelum bangkit dari rakaat pertama, artinya sebelum menuju rakaat kedua duduk terlebih dahulu. Duduk apa di sini? Duduk istirahat. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan insyaallah ini pendapat yang kuat ya, bahwasanya duduk istirahat termasuk sunnah mustahab karena ada hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hukumnya sunnah, artinya boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Nah, jika kita ini duduk istirahat, bagaimana takbir, membaca takbirnya? Nah, berkata Ibnu Qudamah rahimahutaala dalam kitab Al-Mughni, yustahabu an yakuna ibtida'a takbirihi ma'abtida'i raf'i ra'sihi minas sujud. Mustahab memulai takbir ini mulai dari mengangkat kepala dari sujud. Wantihahu inda tidali kau iman, dan berakhirnya ketika berdiri sempurna. Dan ini kalau dibaca tidak duduk istirahat, takbirnya normal mungkin ya, dibaca bangkit dari sujud Allahu Akbar akan lebih panjang kan, karena bangkit dari sujud menuju berdiri agak panjang nggak? Agak panjang. Nah, maka sebagian ulama menyebutkan secara jelas ketika itu lebih panjang takbirnya ketika bangkit dari sujud menuju ke rakaat kedua. Nah, liyakuna mustau'iban bitakbir jami'a ruknil masyru' fihi, agar takbir tadi mencakup semua rukun yang disyariatkan. Jami'a ruknin, yaitu ada rukun sujud, ada rukun berdiri. Di antara rukun sujud dan berdiri dibaca takbir. Mengerti? Agar bacaan ini mencakup dua rukun. Maksudnya apa? Antara sujud dan berdiri bacaan takbir. Tidak bangkit dari sujud takbir lalu diem, berdiri tegak. Gitu kan? Namun dibacanya dari bangkit dari sujud sampai berdiri, maka ini menghendaki bacaan yang panjang, gitu kan? Nah, ya belum selesai ya, masih kita baca lagi. Wa ala hadza baqiyatu takbirat, dan ini terjadi pada semua takbir, yaitu baik dari berdiri menuju ruku, ruku menuju bangkit. Kalau bangkit ucapannya bangkit takbir sama Allahu liman hamidah kan? Atau dari iktidal ke sujud. Ini dilakukan apa? Ketika perpindahan. Nah, kenapa? Untuk mencakup dua rukun tadi. Illa kecuali, nah ini baru kecualinya di sini yang duduk istirahat. Illa manjalasa jalsatal istiroha. Illa manjalasa jalsatal istiroha. Kecuali orang yang duduk, duduk istirahat. Ya, kecuali orang yang sholat dengan mengamalkan duduk istirahat. Kecuali orang yang sholat dengan mengamalkan duduk istirahat. Fa innahu yantahi takbirahu indantihai julusihi. Takbirnya itu berakhir ketika berakhirnya duduk istirahat. Nah, berarti ketika bangkit dari rukuk, dari sujud, Allahu Akbar. Duduk kan? Ketika duduknya berakhir kan bangkit. Ketika bangkit sudah enggak perlu takbir lagi. Mengerti? Berarti panjang apa enggak takbirnya? Enggak panjang kan? Enggak panjang. Karena melakukan duduk istirahat. Iya enggak? Tapi kalau enggak melakukan duduk istirahat, dari sujud langsung bangkit, ya bisa mengamalkan tadi Allahu Akbar. Mungkin ketika menyampai ucapan bar berdiri, iya kan? Allahu Akbar. Tapi ketika mengamalkan duduk istirahat, berarti bacaan ini berakhir ketika selesai duduk. Karena dari sujud bangkit duduk istirahat kan? Dari duduk istirahat bangkit berdiri kan gitu? Bisa dipahami ya? Nah, ini penjelasan kita langsung dari para ulama ya. Jadi jangan ragu, ini penjelasan dari para ulama ini tertulis di kitab-kitab. Nah, ya kita lanjutkan yang ucapan Ibnu Qudamah tadi di kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 531 ya. Illa man jalasa jalsatal istiroha, kecuali orang yang duduk-duduk istirahat. Fa innahu yantahi takbirahu indantihai julusihi. Takbirnya itu berakhir ketika berakhirnya duduk. Fuma yanhadu lil qiyam bi ghairi takbir. Lalu setelah itu yanhadu, bangkit berdiri tanpa takbir. Bangkit berdiri tanpa takbir. Nah, jadi enggak masalah ketika antum melihat imam ini melakukan duduk istirahat, takbirnya dibaca ketika bangkit dari apa? Sujud. Sebagian imam enggak macanya apa? Bangkit dari sujud enggak maca. Tiba-tiba ketika berdiri maca Allahu Akbar. Ada yang demikian. Kenapa? Alasannya karena kalau saya bacanya bangkit dari sujud gitu ya, nanti imam yang enggak duduk istirahat lebih cepat bangunnya. Iya enggak? Makmum yang enggak duduk istirahat lebih cepat bangunnya. Apaan? Karena imam ini berpikir kalau saya baca ketika bangkit dari sujud Allahu Akbar lalu duduk, makmumnya enggak duduk istirahat langsung berdiri, yang mana lebih cepat? Makmum lebih cepat kan? Nah, makmum lebih cepat jadinya. Nah, kalau seperti itu imam ini beristihad, kalau begitu saya baca nanti ketika saya sudah selesai duduk istirahat lalu bangun baca Allahu Akbar. Dengan begitu makmum baru bangkit dari sujud, saya sudah berdiri. Nah, gitu kan? Nah, itu ada yang ngamalkan demikian. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sebaiknya kita baca seperti yang dituntunkan oleh para ulama di sini, seperti untuk ulama. Ini ulama besar di mazhab Hambali ya. Dan juga ulama-ulama yang lain, kalau kita baca kitab yang lain demikian. Naam. Yaitu apa? Membaca ketika kita berpindah, karena itulah takbir intiqal dibaca mulai ketika berpindah. Nah, mulai ketika berpindah kita baca. Meskipun berakhirnya ketika duduk istirahat, bangkit dari duduk enggak baca kan? Nah, kalau sampai terjadi tadi makmumnya enggak duduk istirahat langsung berdiri, makmum duluan makmum berarti. Jawabannya apa? Enggak masalah. Kenapa? Karena berdirinya makmum bukan secara sengaja mendahului imam. Beliau mendengar bacaan kan. Bacaan ada perpindahan, makmum berdiri. Pertama gitu yang pertama. Yang kedua, ada pembahasan tentang bagaimana apa hukum makmum mendahului imam. Nah, nanti pembahasannya pada jika mendahului dalam rukun, satu rukun penuh atau dua rukun atau sebatas mendahului dalam hal perpindahan. Gitu ya. Nanti ada pembahasan seperti itu. Kesimpulannya seperti itu makruh hukumnya. Nah, sebenarnya makruh. Karena bukan mendahului satu rukun. Maksud mendahului satu rukun itu imam masih berdiri, dianya ruku. Imamnya ruku, dianya sujud. Nah, mendahului satu rukun. Kan gitu. Nah, kalau ini enggak satu rukun, cuma apa? Mendahului perpindahan saja. Yang itu juga dilakukan karena kesalahpahaman. Ya. Kan itu. Barakallahu fikum. Nah, itu hukumnya makruh. Artinya tidak sampai berpengaruh pada batalnya sholat. Itu kalau sengaja mendahuluinya, perpindahannya sengaja mendahului. Namun kalau tidak sengaja karena salah paham, ya maka perkaranya bukan makruh lagi. Karena Allah SWT tidak menghukum karena ketidaksengajaan. Kan itu. Nah, maka gak masalah. Ketika antum mengamalkan duduk istirahat, membaca takbirnya ketika bangkit, Allahu Akbar, para makmum duluan berdiri, gak masalah. Setelah itu imamnya bangun, enggak masalah. Karena juga terjadinya pada satu gerakan, yaitu apa? Ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, ya satu gerakan kan, tidak pada semua gerakan ini. Kemudian juga salah paham tadi. Nah, bahkan pada semua gerakan ada pembahasan tentang bagaimana hukum musabaqatul imam, mendahului imam. Nah, yaitu apa? Imam belum rukuk, dia rukuk. Imam belum sujud, dia sujud. Namun mendahului ini mendahului ketika imam itu selesai. Seperti apa? Imam mau merunduk sujud, Allahu Akbar. Imamnya gerakannya lambat. Allah, dianya langsung set mendahului kan? Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, seperti ini sepengetahuan kami hukumnya makruh. Barangkali ada pembahasan itu nanti insyaallah. Nah. Di kitab yang lain yang lebih rinci ada pembahasan seperti itu, hukum tentang itu kali kata ada pembahasannya, namun di bab tentang masalah imam. Kelihatannya di bab sholat jamaah kelihatannya. Babu thamin fil imama fi sholat ada tuh. Babu thamin antum lihat. Babu thamin yang punya buku ada pembahasan babu thamin fil imama fi sholat tentang imam dalam sholat. Nanti ada pembahasan tentang perkara tersebut, hukum mendahului imam insyaallah. Ya, singkatan ada di situ ya. Nanti kita lihat apakah di situ atau bukan. Iya, ada di situ. Mas'alatul sadisa, musabaqatul imam. Nah. Jadi kalau mendahului takbiratul ihram, maka tidak sah. Kalau yang dimaksud mendahului takbiratul ihram, maka tidak sah salat makmum. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Duduk istirahat enggak ada bacaan khusus. Tidak ada karena dia bukan rukun. Kalau yang ada bacaan itu ketika gerakan-gerakan rukun itu ada ya. Nah, barakallahu fikum. Tadi sempat dibahas tentang membaca bacaan, bacaan apa? Takbir intiqal, itu bacaannya. Takbir intiqal itu yang menurut pendapat yang kuat takbir intiqal hukumnya wajib. Jadi bacaannya ya takbir intiqal. Allahu Akbar tadi. Yang takbir itu dibaca ketika bangkit dari sujud, selesai ketika selesai duduk. Lalu ketika bangkit lagi tidak perlu baca lagi. Nah, bahkan ini ada lagi satu bacaan yang belum dibaca yang lebih jelas lagi ya. Berkata Abul Khattab, yanhadu mukabbiran walisa bisahih. 6. Bangkitnya membaca takbir, yaitu ketika bangkit dari sujud tidak baca, namun bangkit menuju berdiri baca. Walisa bisahih, ini tidak sahih. Dinyatakan ini tidak sahih, tidak benar. Fa innahu yufi ila an yuwali baina takbirataini fi ruknin wahid walam yarid syar'u bi jam'ihima. Afan, maksudnya ketika bangkit juga baca takbir. Jadi Allahu Akbar, bangkit baca takbir. Nah, menurut Abdul Khattab, maka kata beliau Ibnu Qudamah walaysa bi sahih, ini tidak sahih. Nah, fa innahu yufi ila an yuwali baina takbiratain, karena hal ini menjadikan berturut-turut membaca dua takbir fi ruknin wahid, pada satu rukun. Walam yarid syar'u bi jam'ihima fihi, dan syariat tidak datang keterangan mengumpulkan dua takbir ini. Artinya bacaannya cuma satu, yaitu ketika bangkit dari sujudnya tadi. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kekeliruan diingatkan ya agar diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Iya. Ada lafadz wajur wajburni ya, lafadz wajburni. Nah, ada pembahasan tentang itu, apakah lafadz ini lafadz yang sahih atau lafadz yang diperselisihkan yang dikatakan sad. Nah, itu yang tidak menganggap itu karena dianggap sad, karena di lafadz riwayat yang lain tidak ada, sehingga tidak memasukkan wajburninya. Tapi yang datang lafadz yang sahih yang tadi, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Nah, itu apa yang sahihnya. Wajburniya enggak ada. Nah, atau nanti dilihat ulang di sifat salat Syekh Albani, biasanya beliau benar-benar mengeluarkan hadis-hadis bacaan-bacaan beserta dengan hukum kesahihannya. Ada enggak di Syekh Albani? Enggak tahu. Nah, kalau sempat di murojaah ulang, nanti kalau anak ingat anak murja'ah insyaallah. Jika Syekh Albani menyatakan sahih, artinya beliau juga menyatakan sahih mengikuti pendapat ulama yang lain, ada ulama sebelumnya. Nah, maka bisa diamalkan. Namun ketika ada yang melemahkan atau pendapat yang kuat tambahan lafaz majburni itu lemah, berarti ya tidak perlu kita amalkan. Kita cukupkan dengan lafaz-lafaz yang datang di hadis sahih saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.